Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman yang tertakwa Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memudahkan hati kita untuk senantiasa taqarrub kepadanya. Dan kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam kitab Adabus Suhbah wal Ukhuwah. Dan kita masuk pada fasal fi bayani sifatil masyrutah fi man tahtaru suhbatahu. Jadi tentang fasal tentang penjelasan sifat-sifat ya, yang dengannya seorang disyaratkan ketika dia memilih seorang teman. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلل. Diriwayatkan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, seorang itu di atas agama saudaranya, maka hendaklah dia melihat, salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa dia berteman, ya, atau dengan siapa, atau kepada siapa dia berteman, ya. Dan ini hadis yang sering kita dengar, ya. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga disahihkan Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian Syaikh rahimahullah mengatakan, wa'lam annahu la yasluh li suhbati kull ahadin. Jadi tidak benar, ya, bahwa setiap orang itu berhak untuk dijadikan teman. Jadi kita tidak perlu untuk berteman dengan semua orang. Ya. Bahkan saya mengatakan, wa'lam ketahuilah. Perkara yang harus dengannya kita paham betul. Bahwa tidak benar bila seorang itu mesti bergaul dengan setiap orang. Ya. Kadang yang sebagian kita pada saat ini kan pengen berteman dengan banyak orang gitu ya, berteman dengan siapa saja ya, lebih-lebih sekarang dunia sosial ya, itu pasti teman-teman kita di media medsos juga kalau bisa disaring ya, terutama di media nyata ya. Wala budda min ayatamayyaja al-mas'ub bisifatin wa khisalin yarghabu bisababiha bisuhbatihi. Jadi hendaknya kita memiliki perkara yang dengannya bisa membedakan mana teman yang baik, mana yang tidak baik. Jadi sifat-sifat dan kriteria-kriteria yang dengannya dia berhak atau layak untuk jadikan teman, yang dengannya ada sebab buat kita untuk menjadikan dia sebagai teman kita. Wa tashtaritu tilkal hisalu bihasbil fawaidil matruba bisuhbah minas suhbah. Dan memang kalau kita berteman dengan seorang itu kan tergantung untuk apa kita berteman dengan seorang. Ya, biasanya seorang itu ketika kita berteman dengan dia, adakah manfaat yang didapat dari pertemanan itu? Walau manfaat berteman itu bisa semata-mata manfaat dunia atau lebih daripada itu, yaitu manfaat agama. Maka saya mengatakan wahia imma dunyawiyah kal intifa'i bil mali wal jah au bil mujaradil istinas bil musyahadati wal muhawara. Bisa saja seorang itu berteman dengan seorang itu karena ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat dunia. Ya. Seperti ya mengambil manfaat daripada harta dan kedudukan seorang, atau semata-mata ya untuk merasa adanya kenyamanan ya di dalam bertemu atau di dalam berbincang dan seterusnya. Ya. Dan ini bagian dari semua keuntungan dunia atau bagian-bagian dari keuntungan dunia yang didapatkan dari pertemanan seorang. Walaysa dzalika ghurtuna, dan bukan ini yang dimaksudkan oleh kami, kata Syekh rahimahullah taala, di dalam tujuan mencari teman itu. Ya, tentunya teman itu kan Syekh Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan teman itu ada tiga ya. Ada teman apa? Manfaat. Ada teman hanya mencari manfaat duniawi saja. Kalau ada masih ada manfaatnya dia berteman. Kalau tidak ada maka tidak tinggalkan. Ada juga teman kenikmatan. Artinya ya kalau dapat kenikmatan darinya berteman. Kalau enggak. Yang terakhir adalah teman sejati ya. Nah. Kemudian saya mengatakan wa imma diniyatun ya. وَتَسْتَمِعُ فِيهَا أَغْرَضُ مُحْتَلِفَةً. Dan yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah ta'ala ya, adalah masalah agama. Tadi kan disebutkan bahwa seorang itu di dalam berteman dengan orang lain atau mencari teman bagi dirinya, itu pasti ingin mencari keuntungan, mencari manfaat. Apa yang bisa kita ambil dari seorang teman itu? Bisa keuntungan duniawi tadi seperti disebutkan, mungkin ingin mengambil apa namanya manfaat dari harta dan kedudukan seorang ya, atau semata-mata ada kenikmatan untuk diajak bicara, dialog dan seterusnya, atau keuntungan akhirat, atau keuntungan akhirat. Dan bila seorang berteman itu ingin mengambil manfaat akhirat daripada pertemanannya tersebut atau dari pertemanan dengan seorang itu, maka pertemanan karena ini mengumpulkan berbagai macam manfaat yang banyak, yang berbeda-beda. Jadi kalau kita berteman, kita bisa istifada ya dengan orang itu karena agamanya untuk tujuan akhirat, maka akan mendapatkan banyak kebaikan. Di antaranya adalah al-istifadatu fil ilmi wal amal, yaitu seorang akan bisa mengambil faedah dari pertemanan dengan seorang itu dengan ilmu dan amal. Ya, bila seorang mencari teman karena melihat dia agamanya bagus, akhlaknya mulia, misalnya gitu kan. Maka kita bisa mengambil faedah dari orang itu dari si ilmunya. Mungkin dia adalah seorang terpelajar. Mungkin dia adalah orang yang memahami agama. Ya, atau mungkin dia nampak darinya kesolehannya. Itu ada padanya tanda-tanda ahli ibadah dan seterusnya. Maka kita bisa mengambil faedah agama dari karakternya, dari sifat-sifat yang mulia yang dimilikinya. Itu mungkin dia rajin belajar ya pada seorang atau kepada banyak guru, sering hadir di majelis ilmu. Kita bisa menggali potensi itu atau bisa mencermati atau menanyakan kepadanya bagaimana cara membagi waktu untuk belajar, membagi waktu antara belajar di setiap kajian bersama kerja dan keluarga. Bisa kita bertanya kepadanya atau memperhatikannya. Ya. Dan mungkin juga kita kadang seorang talib itu juga segan langsung bertanya sama gurunya, ya kan? Bisa bertanya sama saudaranya ini yang punya kemampuan. Maka di sana akan mendapatkan apa? Keuntungan ilmu. Ilmu itu bisa didapat tidak hanya dari pemateri, dari seorang guru, dari seorang ya ustadz yang diustadkan misalnya, tapi juga bisa dari siapa saja, termasuk daripada teman-teman yang belajar. Bahkan tidak sedikit juga seorang itu mendapat pemahaman yang lebih setelah dia bertanya sama temannya. Ya. Nah ini manfaat-manfaat, di antara manfaat yang besar yang bisa kita dapatkan, kita pertemanan itu dikarenakan agamanya. Ya karena agamanya. Sebagaimana tadi disebutkan di atas dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari riwayat Abu Dawud tadi, bahwa seorang itu, ya, dilihat agama seorang itu tergantung daripada apa? Agama temannya. Ya. Maka ini juga ada makna tersirat bahwa hendaklah kita berteman itu dengan orang-orang yang baik agamanya, karena agama kita tergantung agama dia juga. Ya. Kemudian wal amal, dan juga selain ilmu juga amalan. Ya, bagaimana kita melihat amalannya? Kenapa dia meninggalkan yang ini? Kenapa dia melaksanakan yang ini? Kenapa dia cinta banget sama amalan ini? Kenapa tidak pernah mengamalkan yang itu yang banyak masyarakat lakukan? Nah, ini kita bisa, ya, mengambil manfaat daripada orang yang memang punya agama yang baik. Wa minha al-istifadatu minal jah, ya, minal jahi tahsinan an idai ma yaktirul qalb wa yasudda'an 'anil ibadah. Juga kalau kita berteman dengan seorang itu karena agama dia, maka kita bisa mengambil keuntungan, mengambil faedah dari kedudukannya. Mungkin orang ini di sisi agama juga punya kedudukan. Ya, apakah kedudukannya adalah karena dia misalnya memang seorang tokoh agama, gitu kan? Atau mungkin kedudukan yang lumayan bagus di dunianya, pangkat jabatannya. Tapi dia orang yang agamanya bagus. Ini akan menjaga kita dari menyakiti, mengeruhkan hati kita. Dan menjaga kita dari memalingkan diri kita dari ibadah. Ya. Karena ifatul iman yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kita bisa baik ketika berinteraksi banyak dengan orang. Iya kan? Dan teman-teman itu punya pengaruh yang besar. Bila kita berinteraksi dengan orang-orang saleh, ya, apalagi punya kedudukan dari sisi keilmuan, punya kedudukan juga dari sisi dunia, misalnya jabatan, sementara dia orang yang baik, maka kita akan terjaga dengannya. Kita akan merasa malu ketika kita malas ibadah, kita akan merasa malu dan seterusnya. Ini juga hasil buah daripada apa? Pertemanan yang baik, ya. Ini katakan saya al-istifadah min al-jah. Jadi bisa kita mengambil faedah dari kedudukan seorang. Apa mungkin dia seorang guru, ataukah dia seorang mubaligh misalnya, atau ya mungkin punya kedudukan di jabatan, pakai RT RW atau mungkin camat atau mungkin kepolisian. Yang kita bisa lihat tanda-tanda kesolehan orang tersebut, baik agamanya. Maka ini bisa menjaga kita dari kita apa mengeruhkan hati kita, ya, menyakiti hati kita dengan berbagai macam bentuk penyakit hati yang dengannya akan memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa rasakan, ya, bapak-bapak misalnya, apa misalnya, ada orang yang punya kedudukan dari si pangkat dan jabatan di dunia, ya, dan dia soleh, ya, dia soleh, dia mungkin ngajinya rajin, ibadahnya rajin, mungkin bisa bahasa Arab, mungkin hafal Qur'annya bagus. Kira-kira kita merasa malu enggak? Merasa malu. Ya. Dan itu akan menjadi banyak kebaikan bagi dia dan instansinya terutama. Ya. Nah, sekarang tidak sedikit banyak-banyak dari kepolisian itu ada yang sudah hafal Qur'an, ada yang sekian juz, rajin juga belajar agama gitu. Itu memberikan motivasi yang baik dan juga pandangan yang baik kepada masyarakat. Ya, mestinya mudah-mudahan para pejabat kita ini juga memang selalu memperbaiki diri untuk belajar agama. Ya. Wa minha al-istifadatul mal liktifai bihi an tadyi'il awqati fi talabil qut. Juga di antaranya faedah daripada kita berteman karena agama seorang adalah kita bisa mengambil faedah dari harta. Faedah apa? Agar mencukupkan dengan harta tersebut dari waktu-waktu, dari menghilangkan banyak waktu hanya semata-mata untuk mencari, ya, rezeki, mencari, ya, apa namanya, menutupi kebutuhan pokoknya. Ya. Jadi bisa dengan harta itu, ya, bisa mencukupi, dan memang Demikian ya, karena teman yang baik itu tidak mungkin membiarkan saudaranya dalam kesulitan. Ya. Walau saudaranya tidak memintanya. Ya. Tapi ini bagian daripada apa namanya? Bagian daripada keuntungan. Ya. Kita berteman dengan orang yang baik. Bisa artinya kita bisa membagi waktu bagaimana kita mencari kehidupan dunia yang dengan yang mudik kepada kita dan keluar kita, juga bagaimana ya membagi waktu langit dengan siang lainnya dengan ibadah kita, dengan ilmu dan seterusnya. Ya. Wa minha al-isti'anatu fil muhimmat fatakunu iddatan fil masa'ib fatakunu iddun fil masa'ib wa quwwatan fil ahwal. Ya. Juga keuntungan yang lainnya adalah bisa membantu kita di dalam perkara-perkara yang sangat penting. Ya. Maka bisa menjadi peneguh bagi kita ketika musibah-musibah menerpa kita. Dan sebagai penguat bagi kita dalam setiap kondisi. Karena ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak selamanya kondisi kita dalam kondisi aman. Tidak selamanya dalam kondisi bahagia, tidak selamanya dalam kondisi yang senang. Kadang tiba waktunya kondisi-kondisi yang ada ketakutan, ada kesedihan, ya, ada kekurangan, datang musibah dan seterusnya. Maka dengan pertemanan kita dengan seorang itu, kita bisa membantu diri kita mana yang harus kita jaga dari perkara-perkara yang penting. Terus kalau ya, perkara-perkara itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada perkara yang penting. Ketika kita bisa memprioritaskan mana yang harus didahulukan dan mana yang berikutnya, maka ini juga nanti akan diantara pengaruhnya bisa meneguhkan kita ketika datang musibah. Karena kalau kita tidak punya prioritas, semuanya ingin kita laksanakan. Padahal bersama itu kemampuan kita pun tidak ada. Tapi dengan paham prioritas tadi, terutama dalam masalah dakwah, dalam agama, tauhidnya. Orang kalau teguh tauhidnya ketika datang musibah kepadanya, dia bisa kuat. Ya. Betapa banyak orang yang hanya semata-mata mempelajari hukum-hukum amalia atau mempelajari bagian sebagian akhlak, karena tauhid itu juga bagian akhlak sebenarnya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang dia bawa hanya akhlak kepada hamba misalnya. Betapa banyak dia dalam keadaan standar dia stabil, tapi ketika dalam keadaan berat musibah datang kepada dia dari Allah Subhanahu Wa Taala, betapa banyak yang jatuh kepada kesyirikan, berlari kepada kesyirikan, sakit, berobat kepada dukun, misalnya gitu kan? Ya. Atau bahkan tidak bersabar, kemudian dia membunuh dirinya, atau belum dia sabar mencela, ya, baik mencela waktu, atau mencela takdir Allah, atau mencela yang lain. Ya. Ini kenapa? Karena tidak kuat dia di mana perkara yang penting, yaitu akidah, tauhid, ya. Maka bila kita mampu memprioritaskan mana yang penting dari yang penting lainnya, maka ini akan menjadi peneguh kita ketika datangnya penderitaan, musibah-musibah. Atau bisa menjadikan semakin kuat di dalam setiap kondisi. Kondisi hujan, panas, terik matahari, angin, seterusnya. Kita akan kuat karena kita memahami mana yang harus diprioritaskan. Nah ini bisa didapatkan dengan kita berteman dengan seorang karena agamanya. Wa minha intidaru syafa'ah fil akhirah. Ini perkara yang besar juga di akhirat. Dengan pertemanan kita pada seorang karena agamanya, ini bisa kita bisa menantikan syafaat pertemanan ini di akhirat. Karena sesungguhnya syafaat setiap kita akan berikan syafaat pada saatnya, ya, di antaranya adalah syafaat teman kepada temannya. Yang mana Allah juga mengatakan dalam surah Az-Zukhruf, al-ahillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Persaudaraan saat itu nanti kelak di hari akhir, satu dengan yang lain menjadi musuh, kecuali pertemanan orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang fajir, fasik, semua teman kita ambil, maka bisa jadi pertemanan kita di dunia yang begitu kuat, saling menjaga, saling tolong-menolong, itu akan menjadi musuh kelak di akhirat. Karena pertemanannya tidak dibangun di atas ketakwaan, tidak di atas ilmu dan ibadah. Hanya di atas kesenangan mereka saja di dunia. Ya, kalau tidak ada nasihat ketika temannya menyimpang, tidak ada teguran, tidak ada aturan di antara mereka ketika berteman, hanya teman manfaat, teman kenikmatan saja, maka yang dulu begitu kuat ya saling menjaga, nanti di akhirat mereka saling kontok-kontokan, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi beda dengan teman-teman yang dibangun di atas ketakwaan, di atas ibadah pada Allah Subhanahu. Ada koridornya dia bermasyarakat, bergaul dan seterusnya. Maka ini bisa menjadi syafaat kita kelak. Kalau kita disulitkan di saat itu, atau mungkin kita diceburkan di neraka Allah Subhanahu wa taala wa yadan billah, teman-teman kita bisa memberikan syafaat dan diangkat kita di ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini intidarus syafa'ah fil akhirah. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana disebutkan sebagian salaf, kata beliau, istiksaru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'atun. Perbanyak oleh kalian persaudaraan, teman-teman. Karena sungguhnya likulli mu'min, sungguhnya setiap orang beriman itu syafa'ah, akan memberikan syafa'at. Kalimat perbanyak teman, tentu ini teman di atas agama. Maka perbanyak teman yang karena agama dia. Bukan perbanyak teman sesuka kamu. Tidak, tapi perbanyaklah teman yang baik agamanya. Karena tadi, makanya Syekh Rahimahullah meletakkan hadis Al-Mar'u ala dini khalidhi ini di awal. Sebelum dia menjabarkan apa-apa yang perlu dia jabarkan. Ini menunjukkan bahwasanya semua pertemanan itu mesti dibawa kepada pertemanan agama. Ya. Ya bukan berarti juga kalau agamanya enggak baik atau dia fasik kemudian kita musuhi, enggak juga. Cuma jadikan dia teman dekat. Ya kita lebih banyak bersinggungan dengan orang-orang yang baik agamanya. Ya yang baik akhlaknya dan seterusnya, ya. Fa inna likulli mu'min syafa'ah, karena setiap mukmin itu akan berikan syafaat. Jadi kan nanti ada syafaat udma, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat para nabi pada umatnya. Ya ada syafaat malaikat. Ada syafaat teman kepada temannya, anak pada bapaknya, keluarga pada keluarganya. Banyak syafaat. Termasuk syafaat seorang mukmin kepada saudaranya, ya. Fa hadhihi fawaidun tastad'i kull faidatin syurutan wala tahsiru illa biha. Dan semua faedah-faedah yang tadi dijabarkan dari keutamaan-keutamaan berteman dengan seorang kan agamanya, itu semua ya ada syarat-syarat, ada kriteria-kriteria yang harus dia dapatkan, harus dia capai. Jadi tidak mungkin kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemanan yang tadi disebutkan tadi, ya, kecuali itu ada kriteria-kriteria dalam berteman, kecuali ada syarat-syarat dengannya kita bisa mendapatkan pertemanan seperti itu. Tidak langsung suka-suka dia, tidak, tetapi ada syarat-syaratnya yang dengannya dia bisa mendapatkan pertemanan yang bermanfaat baginya dunia dan akhirat. Wabil jumlah dan secara umum, payam bagi ayyakuna fiman tu'tharu suhbatahu khamsata khisal. Ya, jadi secara umum bahwa seorang itu akan mendapatkan pertemanan, manfaat yang baik dari pertemanannya itu ada lima cabang. Ya, ada lima kriteria. Ada lima kriteria seorang itu layak jadikan teman sejati. Ya, jadikan teman pergaulan kita yang dengannya akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tadi disebutkan, baik keuntungan dunia atau keuntungan akhirat. Ayyakuna aqilan. Yang pertama, hendaklah teman itu adalah teman yang berakal. Yang akalnya lurus. Ya, jangan akal yang terbalik. Akal yang tertutup lagi, ya. Kalau tertutup ya antum ngurusin dia sajalah. Husnul khalqi, yang kedua apa? Baik akhlaknya. Ghaira fasikin, yang ketiga bukan orang fasik. Wala mubtadi'in, yang keempat bukan orang apa? Apa? Bukan orang ya mubtadi', alu bidah. Wala harisun ala dunya. Bukan juga orang yang ia antusias banget pada dunia, orang yang tamak pada dunia, cinta dunia. Ya. Ada berapa? Ada lima, ya. Kemudian Syarah Imamullah menjabarkan di sini, amal aklu fahuwa rasul mal. Adapun akal itu adalah modal pokok, modal utama seorang berteman. Ya, jadi berteman utamanya pertama yang akalnya sehat, jangan akalnya enggak waras. Akal enggak waras itu memang ditakdirkan gila dan semisalnya, atau enggak waras itu memang menggunakan akalnya pada perkara-perkara yang mungkar. Banyak seorang itu berdialog di televisi atau di mana-mana, itu akalnya benar-benar sudah jongkok, ya. Sudah jahlul muraqab. Jangan seperti itu. Wala khaira fi suhbatil ahmaq, maka tidak kebaikan seorang berteman dengan orang yang dungu. Ya. Memang pura-pura dungu, ya. Karena orang itu bukan tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu dia, ya. Li'annahu yuridu ayyam fa'aka fayaduruka. Karena kenapa kita tidak boleh berteman dengan orang yang tidak berakal, tidak alim, ya? Dengan orang bodoh, dengan orang yang dungu. Kenapa? Ya. Karena dia ingin, kadang-kadang dia itu ingin memberikan manfaat kepada kita, tapi yang ada justru memberikan mudharat. Niatnya sudah bagus, dia ingin memberikan manfaat kepada kita, ingin berbuat baik kepada kita, tapi yang ada hanyalah mudharat. Bayangkan coba, orang meniatkan manfaat tapi yang didatangkan mudharat karena kebodohannya tadi, maka ini ya membahayakan kita, ya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan apa? Aduun akilun khairu min sahibin jahilin. Sahib ya mi'an sahibil jahil. Ya. Apa artinya? Musuh yang berakal, yang pintar itu lebih baik daripada apa? Teman yang bodoh. Ini pepatah Arab ya. Saya dulu belajar ya waktu pertama-tama pesantren begitu keluar istilah-istilah ini. Jadi musuh yang pinter, yang berakal itu masih lebih baik daripada apa? Teman yang bodoh. Karena musuh yang pinter, yang mudah paham, itu mungkin juga dia akan menjadi teman ketika dia bisa didakwahkan dengan baik dan Allah berikan hidayah tentunya. Betapa banyak musuh-musuh dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menjadi teman. Bukankah dulu orang-orang yang musuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lihat-lihat, yang berakal dia. Tapi Allah berikan hidayah. Amr bin As, seorang tokoh yang getol itu, bagaimana musuh kaum muslimin. Bahkan ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, kan Amr bin As itu yang apa namanya, nyusul juga ke Habasyah. Kemudian ya mendekati penguasa Habasyah Najasyah itu untuk mengembalikan mereka. Bayangkan, tapi akhirnya juga menjadi seorang yang beriman. Ini kalau lihat Umar, Amr bin As, Khalid bin Walid, semua itu bukan orang yang tidak berakal, orang yang berakal, orang yang alim di antara mereka. Ya. Tapi teman yang bodoh ini berbahaya. Kenapa berbahayanya? Kalau kita dengan musuh, ya, dia bisa membeberkan rahasia-rahasia kita kepada musuh. Ya. Atas nama kejujuran, kepolosan, ini bisa berbahaya bagi siapa? Bagi kita. Seorang sedang bermusuhan antara musuh dengan kita, ya, antara orang beriman dan orang-orang kufur di medan pertempuran. Ya tahu mungkin sebatas itu pengetahuannya, nggak boleh berdusta. Ditanya bagaimana, disebutkan bagaimana bentengnya, bagaimana orang-orang di dalamnya, siapa saja senjatanya, kelemahannya. Karena dia takut. Jadi kalau saya ngomong ini dosa gitu kan? Ini lihat bagaimana? Maka tadi saya mengatakan apa? Di anahu yuri doa yang faal kawayuduruk. Karena dia ingin buat manfaat kepadamu, tapi ternyata yang dia hadirkan adalah kemudharatan bagimu. Ya. Yang dimaksud akal di sini kata saya adalah alladhi yufhamul umur ala ma hiya alih, yaitu yang paham satu perkara benar-benar paham di atasnya. Ima binafsihi, atau paham karena dia paham dengan dirinya. Wa ima ayakuna bihaitsu ida ubhima fahima, atau orang yang apabila dia tidak tahu kemudian dikasih tahu dia menjadi tahu. Maka ini juga orang yang berakal. Kan tidak setiap kita itu orang yang bisa pandai berakal kemudian semua tahu, kan tidak. Tapi apabila dia dikasih tahu begini, maka dia tahu, paham, oh iya. Ya. Ini maksud juga orang yang berakal. Nah, ini yang dimaksud yang pertama, amal aqlu fawa ra'sul mal. Adapun akal adalah modal pokok seorang memilih berteman dengan seorang. Ya. Wa amal husnul khulqi wa ma husnul khuluqi falabudda minhu. Nah, yang kedua, adapun baiknya akhlak seorang yang jadikan teman oleh kita, ini juga perkara yang harus. Ya. Idrubba aqilun yaglibul ghadab. Karena sangat mungkin seorang itu berakal, pintar dia, tapi mudah marah dia. Mudah mendapatkan ilmu, mudah paham, cerdas, mudah pula marahnya. Masalah juga kan? Au syahwatu fayuti'u hawahu. Atau dia mudah tergoda oleh syahwatnya, sehingga dia mengikuti hawa nafsunya. Fala khaira fi suhbati. Maka yang seperti ini juga tidak baik untuk jadikan teman. Jadi yang pertama berakal, yang kedua apa? Baik akhlaknya. Jadi kalau pintar dia, cerdas dia, tapi kalau akhlaknya enggak bagus, juga tidak bisa dijadikan apa? Teman, gitu ya. Wa amal fasiku fa innahu la yukhafu Allah. Adapun orang fasik adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yukhafu Allah ta'ala la tu'manu ghailatihi wa la yusaqu bihi. Wa la yusaqu bihi. Jadi sedangkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak apa? Kita tidak merasa aman, ya, dari apa? Dari keburukan-keburukannya. Kita tidak akan terbebaskan dari keburukan dia. Ya, kalau orang fasik selalu melakukan kemaksiatan, apalagi terang-terangan, kita tidak aman daripada apa? Daripada kebebasan kita dari pengaruhnya itu. Dan wala yusak, tidak dipercaya. Orang ini tidak bisa percaya. Karena apa? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Ya, orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, cek dan cross check. Ya, jangan langsung percaya. Dan betapa banyak orang membawa kabar berita, orang-orang fasik membawa botol berita pada hari ini, mudah diterima, ditelan begitu saja, diterima, disebarkan dan seterusnya, padahal itu bukan berita yang benar, ya. Nah, ini. Jadi masuk orang fasik sudah menjadikan teman-teman terdekat kita, terutama orang-orang yang fasik. Karena kita tidak aman daripada kefasikannya. Wa amal mubtadi'u fa yukhafu min suhbatihi bisirayati bid'atih. Ya, jadi kalaupun ahlu bid'ah, adapun ahlu bid'ah, maka dia adalah orang-orang adapun mubtadi, orang ahlu bid'ah, maka kita khawatir dari pertemanan dengannya ini apa? Dengan bid'ahnya. Karena sama seperti kalau orang fasik itu, orang fasik itu kan udah jelas bermaksiat, ya kan? Kita tahu dia bermaksiat. Itu juga bisa membuat bisa mempengaruhi kita bermaksiat, gitu kan? Bersama jelas itu kesalahannya. Orang juga tahu kalau orang fasik itu salah dan telah dihukumi, kan? Karena fasik itu kemaksiatan. Nah, sekarang lebih besar dari fasik orang ahlu bidah. Kalau kita berteman dengan ahlu bidah, maka sangat dikhawatirkan kita akan ikut kebidahannya. Kenapa? Karena bidah ini dianggap benar. Bid'ah ini banyak syubhatnya. Bahkan tidak setiap bid'ah itu semata-mata tidak ada asal-usulnya. Kadang ada bid'ah idofi yang ada asal-usulnya, kemudian bid'ah berikutnya. Maka yang semacam ini sulit untuk kita melepaskannya. Ya? Artinya kalau seandainya ahlu maksiat saja, ahlu yang fasik mesti kita jauhi, maka ahlu bid'ah lebih daripada itu. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, 'alaika bi ikhwani sidqi ta'ishu fi aknafihim fa innahum zinatun fil raha wa idatun fil bala. Kata Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, disini disebutkan, hendaklah engkau bersaudara atau mencari persaudaraan orang-orang yang jujur, ya, karena dengan itu, ya, dia akan menaungi kehidupanmu. Fa innahum zinatun fil raha, dan mereka teman-teman yang jujur yang baik itu ada sebagai perhiasan ketika kita dalam keadaan lapang, kemakmuran. Wa'iddatun fil bala, dan sebagai penguat ketika kita apa? Dalam keadaan musibah. Wada'a amru ahika ala ahsani hatta yaji'aka ma yuklika minhu. Dan letakkanlah semua urusan saudaramu dengan baik di atas kebaikan sampai ya apa? datang suatu yang dengannya engkau mesti menjauhkan dirimu darinya. Ya. Wa'tazala aduwika, dan jauhilah musuh-musuhmu. Wahdar sadiquka ilal amin, ilal amin. Ya. Dan waspadailah teman-temanmu, kerabat-kerabatmu atau teman-teman kamu kecuali orang-orang yang terpercaya. Wala amina illa man yakhshallah, dan tidak ada rasa aman, tidak bisa memberikan kepercayaan pada orang kecuali bagi orang-orang yang ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tushabul fajir fatata'allama min fujurihi, janganlah kamu berteman dengan orang yang fajir karena engkau akan belajar dari kepajirannya, belajar fajir juga gitu ya. Atau ya, kalau orang berteman dengan orang fajir ya kita mungkin akan ikut kepajirannya. Wala tutalli'uhu ala sirrika, dan tidak juga membuka kepadanya rahasia-rahasiamu, ya. Wastashara fil am bi amrika alladhi yakhshawna Allah ta'ala, ya. Dan kalau seandainya engkau mau mencurahkan isi hatimu mencari jalan keluar tentang rahasia-rahasia misalnya, maka tuangkanlah itu kepada orang-orang yang ada rasa takutnya kepada Allah, yang memberikan rasa takut kepada Allah sehingga tidak menyebarkan aib-aib itu. Ya. Qala Yahya bi Mu'ad. Ya, qala Yahya bi Mu'ad. Bisa sadiqi sadiqu tahtaju an taqul lahu udkurni fi du'aika wa an ta'isha ma'ahu bil madarati aw tahtaju an ta'taru ilayhi. Ya. Jadi Yahya bin Mu'ad mengatakan, seburuk-buruk teman adalah teman yang membutuhkan engkau mengucapkan padanya, ya, sebutkan diriku dalam doa-doamu. Padahal dia hidup bersama kita. Ya. Subhanallah, ini sampai demikian, ya. Mungkin kita juga belum termasuk teman yang baik, ya. Karena teman yang baik itu tidak perlu sampai kita mengucapkan, ya saudaraku, sebut namaku dalam doa-doamu. Tapi teman yang baik pasti akan mendoakan temannya, gitu. Teman yang baik itu selalu mendoakan temannya. Dan sebenarnya ya tidak mesti dengan lafaz khusus pulan-pulan, tapi dengan lafaz umum. Sebenarnya sudah ada sih beberapa doa dari Al-Qur'an yang menjelaskan itu. Seperti kita katakan Rabbana ighfir lana wal ikhwana wal ladina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wal ikhwanina, dan seterusnya, ya. Ini bagian dari doa kita para saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang terdahulu yang mendahului kita dalam keimanan, ya. Kemudian wa dakhala jama'atun 'alal hasani wa huwa na'imun, dan masuk sekelompok manusia ke tempatnya Hasan Al-Basri dan beliau sedang tidur. Ini Hasan Al-Basri sedang tidur, ya. Faja'ala ba'dhum ya'kulu min faqihatin bil bait. Dan sebagian mereka, teman-temannya Hasan Basri, masuk ke rumahnya itu makan buah-buahan di rumah, makan buah-buahan ya di rumahnya Hasan Al-Basri. Faqala rahimakallah. Maka dia mengatakan, semoga Allah merahmatimu, hadza wallahi fi'lul ikhwan. Ini adalah perbuatan seorang saudara. Jadi saking saudara itu membebaskan temannya untuk mengambil apa yang ada di rumahnya. Tapi ini dalam kesempatan yang lalu sudah dijelaskan oleh Syekh, ini bila orang sudah dekat sekali, bila pertemanan sudah dekat sekali, atau dia merasa ridho bila dia mengambil harta kita, merasa senang. Kan ada orang sudah dekat, dan tentunya ini teman-teman Hasan Al-Basri, teman-teman dia yang dia sedang tidur pun datang ke rumahnya, kan? Ya, pasti teman-temannya Hasan Al-Basri orang yang baik, kan? Hasan Al-Basri orang yang baik, ya. Ini kalau seandainya kita sudah dekat sekali. Tapi bila kita tahu dia tidak ridho dengan itu atau kurang baik, ya jangan lakukan, ya. Wa qala Abu Ja'far li ashabihi ayudhilu ahadukum yadahu fi qummi akhihi fayakhudahu minhu ma yurid. Lebih berat lagi nih. Abu Ja'far berkata kepada teman-temannya, ya, apakah salah seorang di antara kamu pernah memasukkan tangannya ke kantong saku saudaranya apa yang dia inginkan? Ada enggak antum kalau mau suatu di kantong saudara kita gitu, ya, diambil gitu? Ya. Qalula, maka mereka bilang, tidak pernah. Qala, maka beliau mengatakan, falastum bi ikhwanin kama taz'umun. Kamu bukanlah persaudaraan sebagaimana kamu kamu sangkakan. Bayangkan, kalau belum seperti itu, ini belum dikatakan bersaudara sebagaimana kamu sangkakan. Mungkin ini tentunya saking dekat sekali, artinya teman itu betul-betul saling membantu satu sama lainnya. Namun juga tergantung kepada uraf lah, kepada apa namanya kebiasaan masyarakat dan kedekatan pertemanan, ya. Wa yurwa an Fathan al-Musili jaa ila shadiqi lahu yuqalu lahu. Jadi diriwayatkan dari Fathan al-Musili datang kepada temannya, ya. Yang dia berkata, yang nama temannya ini dikatakan adalah Isa At-Tammar, Isa At-Tammar. Falam yajidu fil manzil. Nah, dia datang ke rumah Isa At-Tammar tapi tidak dapatkan Isa At-Tammar di rumahnya. Faqala li khadimatin, maka berkata kepada pelayannya, pembantunya, perempuan ini ya, pada budaknya. Uhruji li kisi akhi. Keluarkan kepadaku kantong, ya mungkin kantong makanan atau kantong harta gitu kan, dari milik saudaraku, maksudnya dari Isa At-Tammar. Jadi Fathan al-Musili datang kepada temannya, namanya siapa? Isa At-Tammar. Tapi dia tidak dapatkan Isa At-Tammar di rumah, tapi ada pembantunya, ada budaknya. Maka kata dia kepada budaknya, "Hei, budak Isa At-Tammar, keluarkan ya milik siapa? Saudaraku Isa At-Tammar." Ya. Kemudian fa akhadha minhu dirhamain. Maka si Fathan al-Musili ini mengambil 2 dirham milik siapa? Milik Isa At-Tammar. Padahal dia tidak ada ya, yang ada pembantunya. Wajah Isa ila manzilihi. Maka datanglah suatu ketika Isa At-Tammar ke rumahnya. Fahbarathul jariyata bidalika. Maka si jariyanya, budak perempuannya ini, menghabarkan kepada Isa At-Tammar, ya, tentang siapa? Tentang temannya, yaitu Fathan al-Musili mengambil 2 dirham. Faqala, maka berkata siapa namanya Isa At-Tammar kepada perempuan ini, in kunti sadiqatun fa anti hurratun. Kalau hurratun, kalau seandainya kamu benar apa yang kamu ucapkan, kamu saya merdekakan. Fa nadhara fa idha hiya qad sadaqat fa wa uqtiqat, ya. Ketika dia lihat kantongnya benar-benar dia ambil 2 dirham, maka benar-benarlah, maka jujurlah, setelah tahu kejujuran wanita ini, maka dia pun memerdekakannya. Subhanallah. Ya, begitulah. Ya, ini memang berat buat kita yang seperti ini. Tapi ini dicontohkan oleh orang-orang terdahulu yang saleh, bagaimana mereka ya berteman dengan baik. Berteman dengan baik. Dan tentunya, tidaklah mereka demikian, kecuali mereka betul-betul sudah sangat paham dengan pertemanannya, bahwa pertemanannya semua dibangun di atas keriduan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diambil saudaranya akan ridho. Akan ridho. Makanya mereka betul-betul demikian. Makanya ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hari kiamat semua orang akan berlari dari siapapun, iya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang, penyebutan pertama kali orang itu berlari dari temannya, bukan dari ibu bapaknya. Karena Allah mengatakan fa idza ja'atis sahah yaum yafirul mar'u min madza min akhihi, baru kemudian wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Pertama kali berlari dari temannya, baru ibu dan bapaknya, baru istri dan keluarganya. Subhanallah. Ini bukan bahwasanya teman itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ayat hadis tadi mengatakan, agama seorang dilihat dari agama temannya. Pertemanan kita akan menjadi musuh teman-teman lain kecuali pertemanan orang yang bertakwa. Maka mari kita perhatikan teman-teman kita. Apakah orang tua dapat beri syafaat nanti kepada anaknya yang durhaka, tapi tingkat kedurhakaannya tingkat menengah? Allah alam ya. Yang jelas syafaat itu kan syaratnya hanya 2. Izin Allah Subhanahu wa taala dan keriduan Allah kepada orang yang disyafaati. Ya kan? Adapun detail-detailnya tentang yang masalah seperti ini, wallahualam saya tidak tahu ya. Apakah seorang ayah bisa memberikan syafaat pada anak yang durhaka? Kalau durhaka yang sampai melampaui kesyirikan jelas tidak bisa. Kalau Allah wa lidzalimin min ansar. Tapi kalau tidak sampai itu, ya tergantung dia mau bapaknya memberikan syafaat atau tidak. Ya. Allah alam. Yang kedua, apakah Nabi Ibrahim? Tapi kalau Nabi bisa ya, karena diantar syafaat Utbah bisa kan? Nabi itu memberikan syafaat kepada yang orang yang ke neraka diangkat jadi ke surga. Apakah Nabi Ibrahim, Nuh, Nabi Muhammad dapat beri syafaat kepada keluarganya? Ya bisa. Apakah kepada umatnya bisa? Ya. Nabi ketika diperintah oleh Allah untuk beri syafaat, Nabi mengatakan umati. Tapi tidak berarti kemudian keluarganya ditinggalkan. Karena keluarga Nabi juga bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tadi syaratnya jelas kan? Syaratnya pertama, Allah mengizinkan orang memberikan syafaat seperti Nabi misalnya. Tapi juga harus ada keriduan Allah kepada orang yang dia syafaat. Nabi kan menginginkan semua umatnya dapat syafaat. Tapi ternyata ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan juga tidak kufur, bukan munafik akbar, bukan pelaku kesyirikan akbar. Ya, yang bisa mendapat syafaat itu bukan kufur akbar, bukan syirik akbar. Ya, dan bukan nifak akbar. Ini tidak dapat karena Allah mengatakan innau ma yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma wa hum annar wa ma lidzalimi min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan baginya surga, tempat kembali neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang bukan kesyirikan. Jelas ya? Artinya tidak ada penolong, di sana banyak syafaat-syafaat di antaranya. Tapi tidak bisa dia mengangkat dirinya ke surga. Kenapa? Karena melakukan kedzaliman besar, yaitu kesyirikan. Syarat-syaratnya berlaku. Misalnya, pada hari ini banyak orang ngaku keluarga Nabi nih, habaib-habaib itu. Ya, tidak tahu apakah benar, apa kita pun juga tahu. Tapi kita lihat amalannya menyelisih Nabi. Bahkan membuat banyak kebid'ahan. Atau mungkin juga sampai dari kekufuran bid'ahnya. Maka yang seperti ini tidak akan dapat syafaat Nabi SAW. Kalau seandainya mati di atas itu. Ya. Apakah istri kita bisa berjumpa nanti di akhirat? Masya Allah. Bisa. Ya. Karena Allah mengatakan. Syaratnya kan sama-sama beriman. Lihat dalam surat Az-Zukhruf di ayat itu tadi. Di Ala ahillau ba'dhum li ba'din adun ila al-muttaqin ya ibadi la khaufun 'alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladziina aamanu bi ayatina wa kanu muslimin. Terus udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Allah katakan pertemanan pada hari ini satu sama lain menjadi musuh ketika orang bertakwa. Wahai hambaku, janganlah kamu takut, janganlah bersedih pada hari ini yang mereka beriman pada ayat-ayat kami dan mereka orang yang berserah diri. Masuklah kamu dan istri-istrimu, pasanganmu ke surga yang menyenangkan. Bisa berjumpa dengan istri kita, bahkan masuknya bareng. Bahkan masuknya apa? Bareng dengan keluarga kita. Syaratnya sama-sama beriman. Sama-sama beriman. Tapi kalau mungkinkah kita bersama istri kita lagi, suami istri di surga, belum tentu. Kalau jumpa, tentu. Kalau sama-sama beriman, walaupun bukan istri kita, berjumpa di surga insyaAllah ta'ala. Di antara kenikmatan surga adalah dijumpakan dengan orang-orang yang pernah jumpa di dunia. Coba antum, hari ini sama-sama kita pulang. Saya pulang kampung. Jangan pulang kampung, kalau pulang kampung di Indonesia. Yang paling hebat itu keluar negeri. Yang orang lain itu enggak tahu. Kita jumpa, misalnya kita umroh aja lah, ke umroh aja ya. Enggak ada janjian, kita enggak tahu. Tiba-tiba jumpa di sana, senang tidak? Senang banget. Nah, bagaimana dengan surga Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kan di antaranya seorang istri itu akan dikumpulkan bersama suaminya, pertama sama-sama beriman. Yang kedua, ya dia suami terakhir baginya kan. Ya, kalau istri kita meninggal kemudian nikah lagi bersama orang beriman lagi, maka nanti apa? Ya, dia akan dikumpulkan bersama suami terakhirnya di dunia, di surga. Ya, insya Allah kita diganti dengan istri yang lebih baik di surga. Ya, sedih ya. Aduh, dulu dia istriku. Sekarang tidak pula, ya kan? Ya, insyaAllah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Jadi kalau dijumpakan nanti di surga, insyaAllah walaupun dia bukan istri kita, syaratnya dia beriman, ya, kita akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkaranya tidak bisa digambarkan. Kita akan mengatakan, bagaimana dia istriku? Kok saya masalah bersama orang lain pula, ya kan? Macam mana ini? Ikhwan, surga itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Allah mengatakan wala ainun ra'at wala udunun samiat wala qatara min qalbil basar. Surga itu enggak seperti apa yang bisa dilihat oleh mata, dilihat dengan oleh telinga, tidak bisa dibetikkan dengan apa yang ada di hati kita. Enggak bisa, khayalan setinggi apapun manusia tidak bisa menghayalkan keindahan surga. Ya, perkaranya tidak sama seperti dunia. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala pertemanan kita dibangun di atas ketakwaan sehingga kata sama lain kita bisa memberikan syafaat. Ya, dan syafaat sangat dibutuhkan oleh siapapun oleh kita sehingga terangkat di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirul adzim subhanak walhamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.